Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fil din rahimani rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala kita lanjutkan tafsir kita dari surat Al-Ma'arij. Di pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-18 yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kondisi dan peristiwa yang terjadi pada Yaumul Qiyamah. Apakah itu bagaimana hancurnya langit, demikian pula gunung-gunung, dan bagaimana seorang saking yaitu mendapati besarnya kengerian hari tersebut tidak lagi menanyakan tentang orang-orang yang ia cintai. Padahal yubassarunahum, mereka diperlihatkan akan orang-orang yang mereka cintai tersebut. Mereka melihatnya, mereka mengenalinya, namun karena saking besarnya peristiwa hari tersebut dan tegaknya hari kiamat adalah tegak pada orang yang terbejat, orang-orang yang terburuk akhlaknya di antara jenis manusia. Kemudian salah seorang mereka yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumidzin bibani, sampai pendosa dari mereka berkeinginan mengangan-angankan seandainya bisa menebus siksaan pada hari tersebut meski dengan anak-anaknya sendiri, wasahibatihi wa akhi, meski dengan istri ataupun saudara kandungnya sendiri, wa fasilatihi allati tuwi, maupun dengan karib kerabat yang dulu melindunginya ketika di dunia. Bahkan waman fil ardi jami'a tsumma yunjih, seluruh penghuni muka bumi, ya, agar kemudian dia bisa selamat dari azab hari tersebut. Maka Allah jawab, kalla innaha lazaa, sekali-kali tidak, hal yang demikian tidak mungkin terjadi. Karena Allah menghukumi dengan adil seadil-adilnya dan tidak menzalimi para hambanya. Ya. Dan yang diterima saat itu hanyalah amal saleh, dan tidak diterima tebusan harta seperti apapun untuk menyelamatkan dari azab. Innaha lazha, sesungguhnya neraka tersebut menyala-nyala, ya, disebutkan bergejolak, ya, nazza'atan lisyawa, yang dapat mengelupas kulit kepala, tad'u man adbara wa tawalla, dan neraka tersebut menagih, yang meminta siapa-siapa saja orang yang berpaling, ya, dan durhaka atau adbara, yakni adbara anil haq, an ittiba'il haq, orang-orang yang dulu di dunia tidak mau mengikuti kebenaran, ya, wa tawalla wa arada anhu, dan berpaling darinya. Wa jama'a fa'au'a, dan orang-orang yang hanya kerjaannya mengumpulkan harta dunia, fa'au'a, dan memberikannya di suatu wadah, ya, jama'a, ini mengumpulkan, fa'au'a, dan hanya mengisi, ya, kotak hartanya atau yang semacam itu, tanpa ia pernah ingat, ya, sedekah-sedekah yang wajibah seperti zakat, apalagi yang sunnah. Maka ini sifat dari sifat mereka ahli nar, dengan sifat-sifat tercela mereka tersebut, tidak mau mengikuti al-haq, dan ini, ya, satu dosa yang membahayakan, meninggalkan al-haq dan bahkan menentangnya. Demikian pula mendahulukan semata-mata duniawi, baik, dan yang menjadi tujuan saat seorang hidup hanya urusan dunia saja. Kemudian di setelahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a illal musallin." Sesungguhnya manusia al-insan, di sini alif lam, istidrak menunjukkan seluruh manusia. Umuman, dan ini sifat dasar daripada manusia, itu diciptakan dengan sifat halu'a. Al-hulu' itu nanti disebut apa itu ditafsirkan, ini tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, langsung tidak pada surat yang lain, tidak pada surat yang jauh atau ayat yang jauh, tetapi di ayat setelahnya. Apa itu halu'a? Yang manusia diciptakan dengan sifat tersebut, seorang yang halu'a, idza massahu syarru jazu'a, yang apabila dia terkena, tertimpa kejelekan, musibah yang tidak dia sukai, jazu'a, berkeluh kesah. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia ditimpa kebaikan, kesenangan, nikmat, dia pelit, tidak mau berbagi. Ini sifat dasar manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua manusia sifat dasarnya seperti itu. Maka bisa diterjemahkan halu'a, menjamak dari dua ayat tadi, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ya, orang yang apabila mendapatkan keburukan, dia mengumpat, berkeluh kesah. Ya, sementara apabila dia mendapatkan nikmat, dia lupa dan tidak mau berbagi. Halu'a adalah yang berkeluh kesah dan pelit. Ya, ini sifat manusia. Innal insan khuliqa halu'a. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan illal musallim, kecuali orang-orang yang sholat, yang sholatnya bermanfaat bagi mereka, memberikan efek yang baik bagi mereka. Dan disebutkan orang-orang, sifat orang-orang muslimin, mukminin yang gemar sholat ini dengan ayat-ayat, beberapa ayat setelahnya. Alladzinahum ala salatihim da'imun, yaitu orang-orang yang mereka terus-menerus dalam melaksanakan sholat mereka, yakni bukan hanya sholat sekali dua kali, tapi kebiasaan mereka adalah mengerjakan sholat, ya, yang paling tidak minimal sholat fardu. Nah, setiap hari sehari semalam ada 5 kali sholat, ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini sifat yang pertama. Jadi musallim, orang-orang yang sholat ini bukan hanya yang sholat 1-2 atau bolong-bolong, tetapi mereka yang sholatnya daimun, senantiasa, ya, tiada di tanpanya, dan selalu mereka mengerjakannya daimun sepanjang hidup mereka. Nasallahu as-sabat wal istiqamah. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, sifat yang berikutnya, dan mereka itu orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui. Mereka berbagi dengan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Ada sebagian yang untuk nafkah keluarganya, istri, anaknya. Ada mungkin yang ini untuk orang tuanya. Ada demikian pula mungkin zakat fitrah yang wajib, atau zakat mal jika telah terpenuhi nisab. Atau mereka ikut membantu ketika ada kesempatan saudaranya yang sakit, atau ta'awun, atau ada kesempatan dibuka untuk membangun pondok atau yang seterusnya, meski dengan apa yang ia miliki, 5.000, 10.000 atau 500.000 dan seterusnya. Ada pada harta mereka hakum ma'lum, hak yang diketahui. Insyaallah nanti kita baca keterangan Syekh. Tapi kemudian lisa'il wal mahrum. Nah, di sini hak yang ma'lum, terutama bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang-orang miskin yang tidak terperhatikan oleh orang. Kalau sa'il itu betul-betul meminta-minta, orang tahu ini orang butuh. Tapi ada al-mahrum, orang yang tidak dapat rezeki tapi kebanyakan orang tidak menyangka atau terlewatkan dia, ya. Karena dia tidak meminta-minta, ya, sehingga ya hanya orang-orang dekatnya yang tahu. Sementara orang-orang keumuman tidak tahu kondisi dia, karena dia menjaga diri dari meminta-minta dan seterusnya. Nah, ini juga yang kita perhatikan. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mereka membenarkan terhadap hari pembalasan, yaitu mengimani hari kiamat maksudnya. Hari kiamat disebut dengan banyak nama, yaumul ba'ats, ya yaumul hasyr, yaumut taghabun, az-zalzalah dan seterusnya, termasuk yaumuddin. Sering kita baca maliki yaumiddin, Allah lah raja hari pembalasan. Hari pembalasan yang melakukan kebaikan dibalas baik, dan demikian kejelekan dia akan mendapatkannya. Man ya'mal khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Hari pembalasan. Di antara sifat orang yang salat ini, mereka orang yang membenarkan akan terjadinya hari pembalasan kelak. Mereka beriman, percaya dan yakin akan adanya hari kiamat kelak. Sifat mereka yang berikutnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang khawatir dan takut terhadap siksa Rabb mereka. Hum min adzabi rabbihim musyfiqun, sehingga karena takut mereka akan rakanya Allah Subhanahu wa taala siksanya, maka mereka pun melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya siksa Rabb mereka tidaklah dirasa aman. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak sepantasnya seorang menganggap aman daripadanya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang salat yang dipuji tadi, sifat mereka yang berikutnya, merekalah orang-orang yang menjaga, yaitu kemaluan mereka, farji mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka ataupun budak-budak yang mereka miliki, maka dalam perkara tersebut mereka tidaklah dicela. Ya, mendatangi istri pada farjinya yang halal, dan demikian yang dimaksud ya, kubul bukan dubur, dan begitu pula budak dengan kesepakatan ulama, ya demikian halal, ya entah itu namanya selir, tawanan, budak, al-muhim budak yang memang milik dia bukan milik orang lain, halal baginya dengan ijma' kesepakatan ulama rahimahullah. Itu pun dihasung untuk didakwai masuk Islam, kemudian dimerdekakan dan dinikahi. Ya, dihasung untuk membebaskan budak dengan fadilah yang besar. Dan perlu diingat dan dicatat berulang kali bahwa budak bukan Islam yang mengajarkan. Ya, budak itu dulu manusia, bahkan belum lama dari kita dahulu, mereka memperbudak manusia satu dengan yang lainnya. Ya. Orang Fir'aun memperbudak orang-orang Kipti di Mesir, ya. Bahkan ya demikian sebagian manusia saat itu, bukan hanya di daerah Timur Tengah, demikian pula di Amerika, orang Indian ataupun di Australia atau di berbagai penjuru dunia, di sana terdapat manusia memperbudak yang lainnya, kemudian Islam ikut andil besar ya dalam membebaskan, mengentaskan manusia dari perbudakan dengan adanya kafarah dari itu yang ada. Baik, jadi ini perlu diingat. Dan kalaupun budak tersebut diperintahkan dalam Islam untuk diperlakukan dengan baik, tidak diberi pekerjaan yang melebihi batas kemampuannya, tidak disiksa, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak malu makan bersama para budak, ya, seperti Bilal dan yang lainnya. Ajaran indah dalam al-Islam, tidak membeda-bedakan yang kulit hitam, kulit putih, ya. Semua yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu ajaran Islam. Dan sebelum Islam datang di masa jahiliyah, mereka sangat memperlakukan budak tidak manusiawi dan yang seterusnya. Namun dari sisi ini, beberapa hal yang lain diperbolehkan. Ya ada di sana tentu hukum-hukum ya memang terkait dengan budak ya tidak sama tentunya dengan sebagaimana yaitu orang telah merdeka. Di situ ada pembahasan khusus terkait dengan mereka. Ini salah satunya yaitu bahwa menggauli istri maupun budak wanita maka yang demikian tidaklah tercela. Fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Adapun maka barang siapa yang mencari di balik daripada itu ya, melampiaskan syahwatnya, kemaluannya kepada yang bukan istrinya yang sah, bukan kepada budak yang ia miliki, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka ini dalil jamahir ulama, hampir semua ulama empat mazhab mengharamkan istimna, onani dan yang seterusnya, dan yang sekarang kemudian banyak digalakkan apa negara-negara ya maju untuk menjual apa namanya robot jadi pasangan hidup ya, bentuknya mirip manusia, bisa ini bisa itu, atau boneka seks dan semisalnya, yang mereka kemudian kelabakan sendiri ya, karena kemudian ketika orang tidak mau dan malas untuk punya keturunan maka suatu bangsa akan terancam punah. Maka sebagian negara itu sendiri mereka memberikan iming-iming imbalan hadiah bagi setiap warganya yang bisa menghasilkan anak keturunan ya. Sampai seperti itu sebagian ya mereka. Maka dengan berbagai macam bentuknya selain daripada mendatangi ya itu menggauli hubungan suami dengan istri yang sah maupun budak yang ia miliki, selebihnya adalah uduan atau yaitu perbuatan melampaui batas. Al-adun faulaika humul adun. Perbuatan apa? Ta'addin atau melampaui batas ya. Perbuatan ya ta'addi atau melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian sifat dari orang-orang yang salat tersebut yang juga menjadi sifat yang Allah puji dari mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga terhadap amanah dan janji-janji mereka. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang terhadap amanah ataupun perjanjian mereka, mereka menjaganya ya. Tidak mengkhianati perjanjian ya. Tidak berkhianat dalam perjanjian, apakah perjanjian damai, gencatan senjata, hatta terhadap orang musyrikin atau terhadap yang lain-lain. Amanah dan ahad perjanjian mereka. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun, dan mereka yang menegakkan persaksian-persaksian mereka. Mereka kalau diminta bersaksi atas sesuatu yang mereka lihat dan mereka saksikan, maka mereka akan menyampaikan dengan persaksian yang jujur, yang nyata dan benar sesuai fakta. Ini sifat mereka. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Kemudian Allah tutup, di awal disebut sholat, di akhir disebut sholat lagi, menunjukkan pentingnya amalan sholat. Mereka-mereka itu adalah yang ala sholatihim yuhafirun, senantiasa menjaga sholat-sholat mereka. Ya, sejak seorang itu wajib mulai dilatih sholat, hingga dia wajib sholat, hingga akhir hayatnya dengan kondisi apapun dia menjaga sholatnya. Ini isyarat di antara amal terbaik adalah salat. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ala inna khaira a'malikum salat. Ketahuilah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Maka musallin yang dengan sifat-sifat tadi Allah katakan, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka itu kelak akan masuk di dalam jannah, kebun-kebun, dalam keadaan mereka dimuliakan. Fi jannat mukram, mereka akan masuk dengan dimuliakan di dalam jannah, kebun-kebun indah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala wa hadzal wasfu lil insan min haitsu huwa. Wasfu tabi'atihi al-asliyah. Annahu halu. Inilah sifat yang pertama disebut bagi manusia dari sisi ya, asal tabiat penciptaan dia, bahwa manusia sifatnya halu, yaitu wafassara al-halu atau wafussira al-halu bi annahu, dan ditafsirkan al-halu apa itu di ayat yang setelahnya, idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kejelekan dia berkeluh kesah. Wa yajza in asabahu faqrun aw maradun aw zahabu mahbubin lahu, maka dia pun mengomel, menggerutu, berkeluh kesah, ya, mengutarakan apa namanya kesusahannya ketika dia ditimpa asyarr, hal-hal yang buruk dari sisi takdir. Seperti dicontohkan oleh Syekh Bakar, apakah kemiskinan atau sakit atau ditinggal pergi orang yang ia cintai atau hal yang ia cintai, min mal, baik itu harta au al atau keluarga au walad ataupun ditinggal anaknya. Wala yasta'malu fi dhalika sabra war ridha bima qadallahu, dan dia tidak menggunakan kesabaran dan keridhaan ya dalam menghadapi perkara tersebut, menghadapi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Dia tidak menggunakan kesabaran dan ridha menghadapi ketetapan-ketetapan Allah tersebut. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia ditimpa hal-hal baik, nikmat yang ia sukai, manu'a, dia menahan diri, fala yunfiq mimma atahullah, sehingga dia tidak mau menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Wala yashkurullaha ala ni'amihi wa birrih, dan dia tidak mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat pemberian tersebut dan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Fayajza' bidarra wa yamna' bisarra, jadilah dia seorang yang berkeluh kesah ketika ditimpa madarat, dan dia menahan diri, tidak mau berbagi di saat lapang dan senang. Ini sifat dasar manusia seluruhnya halu'a seperti ini. Maka disitulah datang cahaya ilmu mengingatkan manusia agar mengentaskan diri dari sifat-sifat buruknya. Ya, dulu ya disebutkan perumpamaan dunia, bagaimana anjing-anjing itu bergerombol, mereka bercengkrama, mereka bermain-main antara kakak, adik, saudara, sekeluarga, satu suku, mereka bergerombol, ya mereka bermain-main senang. Namun ketika dilempar tulang kepada mereka dan itu hanya satu atau dua buah tidak mencukupi mereka, mereka berebutan, berbalik mereka mencakar-cakar satu dengan yang lain, kemudian menyalak, menggigit, mereka semua berebutan dan tidak lagi menjadi akur. Ketika dunia menjadi ambisi dan merusak mereka, merusak persaudaraan, merusak ya kuah dan yang lain-lainnya. Maka ilmu itu mengingatkan manusia agar tidak seperti binatang. Ada disebutkan oleh para ulama, laulal ulama lakanan nas mislul bahain. Seandainya bukan karena para ulama, yang mana para ulama adalah pewarisnya para nabi, tentulah manusia sudah seperti binatang. Ya, apakah dari sisi yaitu tabarruj, ya membuka aurat tidak punya malu, ya, padahal ya sudah diberi nikmat riasan berupa pakaian dan seterusnya. Kalau tidak terbalut dengan ilmu dan seterusnya, ya akan cenderung menampakkan auratnya dan seterusnya, tidak punya malu seperti binatang. Apakah dari sisi yaitu tidak menahan amarahnya, emosinya, dia lampiaskan apa yang dia mau, ya. Mungkin dari hanya hal sepele menjadi rusak karena melampiaskan amarahnya, ataukah demikian tidak menahan syahwatnya sehingga ya, berzina sana sini alhamdulillah dan tidak menahan diri, ataukah dari sisi harta, menipu, ya, dan mencari harta dengan cara yang tidak halal, dan berbagai macam atau menyukai kedudukan, berebutan dengan berbagai macam cara untuk bisa jadi pimpinan, padahal halal tersebut dengan ilmu, maka seorang ditunjukkan dengan perincian-perincian yang detail dalam agama melalui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nabi-nabi terdahulu, kullama halaka nabiyyun khalafa min ba'di nabiyyun akhar, setelah meninggal seorang nabi digantikan nabi yang setelahnya, adapun setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah beliau, wa innal ulama warasatul anbiya, langsungnya para ulama adalah pewaris pada nabi. Namun demikian para ulama tidak mendapat wahyu seperti yaitu para nabi. Jadi tidak maksum, ya, ya terjaga, ya. Namun demikian para ulama rahimah ta'ala besar, ya, jasa andil mereka di dalam menjaga, mengajarkan, ya, menjelaskan yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap tengah Ahlussunnah yang harus diketahui, ya. Jikalau sahabat semuanya mujtahid, bisa berijtihad benar dapat dua pahala, berijtihad keliru dapat satu pahala, itu sahabat. Apalagi yang di bawah sahabat. Maka tidak ada selain daripada anbiya yang kemudian ditegur wahyu, salah, ini salah, ya, tidak. Tapi kalau nabi itunya pun, ya, para ulama salaf menyebutkan, kalaupun ada kesalahan itu dalam hal kecil, dan para nabi tidak pernah terjatuh dalam dosa besar dan apalagi kesyirikan. Namun kalaupun dalam hal kecil, langsung turun teguran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hal banyak contohnya di sini, bukan di sini pembahasannya. Dan di situ disebutkan bagaimana yaitu manusia dalam sifat aslinya memiliki sifat-sifat jelek, ya. Di ayat ini disebut innal insan khuliqa halu'a. Nanti surat-surat yang lain bahwa disebutkan beberapa hal, innal insana atau makanal insan zaluman jahula, sungguhnya manusia itu banyak zalimnya, banyak bodohnya, banyak tidak tahunya. Ini sifat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian terus belajar dan belajar. Dan di sini diingatkan tentang hal ini, yaitu berkeluh kesah dan pelit. Berkeluh kesah ketika mendapat hal-hal jelek, maka dia berkeluh kesah, dan dia pelit dan tidak mau berbagi ketika mendapatkan kebaikan. Ini secara umum. Dan tentu di sana juga ada perincian-perincian akan hal ini. Kemudian disebutkan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Syekh mengatakan al mausufina bitilkal awsaf, orang-orang yang salat mereka disifati dengan sifat-sifat itu yang akan disebutkan di ayat-ayat setelahnya tadi, ya. Alladzina hum ala salatihim daimu, walladzina hum fi amwalihim, walladzina fi amwalihim haqqu ma'lum, dan seterusnya. Mereka ini fa innahum idza massahumul khair syakarullah, mereka apabila ditimpa nikmat kebaikan mereka akan bersyukur kepada Allah, bukan menisbatkan, mengembalikan keberhasilan itu kepada diri mereka. Oh, ini karena saya yang hebat, loh, karena ini yang demikian, tidak. Kalau tapi mereka bersyukur kepada Allah, ini betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqu mimma khawwalahum Allah. Dan kalau mendapat kebaikan, mereka berbagi, mereka infakkan meskipun sebagiannya dari apa yang Allah berikan kepada mereka tersebut. Wa idza massahum syarr sabaru wahtasabu, dan kalau mereka ditimpa kejelekan, musibah, mereka bersabar dan berikhtisab mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhum fi wasfihim, adapun sifat-sifat mereka disebut di ayat selanjutnya alladzina hum ala salatihim daimun ai mudawimuna alaiha, itu mereka-mereka yang salat mereka daimun mudawimuna alaiha, senantiasa terus mereka lakukan fi auqatiha, sesuai dengan waktu-waktunya. Allah mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salatlah ditetapkan berdasar waktunya. Dan itu yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling baik atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan as-salat fi waqtiha atau as-salat ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian bisyurutiha, dan salat itu dilaksanakan dengan syarat-syaratnya. Wa mukammilatiha, bahkan dengan penyempurna-penyempurnanya. Dan salat, dalam sifat salat ada syurutus salat, syarat-syarat salat, ada arkan salat, rukun-rukun salat, ada wajibatus salat, kewajiban-kewajiban salat, dan ada sunnah-sunnahnya. Dan bukan sembarang orang asal salat. Karena pernah ada sahabat belum tahu bahwa salah satu rukun salat adalah tuma'nina, maka dia salat dengan ngebut, ya sudah tahu cara gerakannya, maka dia lakukan tapi dengan sangat cepat, ya. Setelah bertemu Nabi, dia mengucapkan salam, Nabi jawab salamnya, disuruh kembali untuk kembali mengerjakan sholat. Irji wa sholli fa innaka lam tusholli, kembalilah dan sholat sana karena engkau belum sholat. Jadi dia sudah sholat tapi dianggap belum sholat. Dan karena itu yang dimaksud di sini terangkan oleh Syekh Sa'di, mereka yang senantiasa mengerjakan sholat-sholat mereka, yakni fi awqatiha, pada waktu-waktu yang ditentukan, bi syurutiha, dengan syarat-syaratnya, dan seterus aturan yang ada. Walaisu kaman la yaf'aluha aw yaf'aluha waqtan duna waqtin aw yaf'aluha ala wajhin naqis. Maka mereka ini dalam hal sholat, mereka tidak seperti orang yang tidak sholat, ya. Atau juga mereka ini tidak seperti orang yang mengerjakan sholat tapi tidak pada waktunya. Mereka juga bukan orang yang seperti orang yang sholat tetapi yaitu ada cacat dalam sholat mereka, melakukan sholat dengan cara yang tidak benar, ala wajhin naqis, ada kekurangan ya dalam sholat mereka. Namun dari sini hasungan bahwa sholat, setelah seorang mendapatkan hidayah akan pentingnya sholat, dan dia menganggap pentingnya sholat, ya, sampai sebagian ada tulisan yaitu utamakan sholat, ya, dan keselamatan kerja disebut nomor satu, ya, ya, apa, bekerja adalah kegiatan menunggu waktu sholat, ya, bukan sholat adalah sambilan dan seterusnya, karena memang kita hidup diciptakan aslinya ya untuk itu, untuk sholat, untuk ibadah. Adapun yang lain-lainnya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, itu yang disebutkan ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan terus sabari dalam mengajak mereka untuk sholat. Ya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu rezeki. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuku, kami yang akan berrezeki kepada kalian. Dan bukan maknanya dalam agama melarang seorang bekerja, tidak, bekerja itu boleh, bahkan bisa sunnah, bahkan bisa wajib ketika memang tidak ada, kecuali harus dengan cara bekerja. Maka sesuai masing-masing pada tempatnya. Namun jangan over. Sebenarnya apa yang disebutkan, wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, harapkanlah dari apa yang Allah berikan kepadamu berupa kesehatan, berupa kesempatan, itu kampung akhirat, itu nomor satu. Dan jangan engkau lupakan bagianmu di akhirat. Maka itu sebatas untuk tidak seorang melupakan bagian dari duniawi, dan yang terpenting adalah akhirat. Dan sebagaimana kita sebutkan, urusan kegiatan duniawi pun kalau dia niatkan dengan ihtisab dan ilmu, itu akan menjadi catatan amal soleh oleh malaikat di sebelah kanan kita. Ya, seorang tidur, istirahat, dia niatnya untuk nanti bisa ibadah, bisa hafalan, bisa kuat dalam membaca dengan istirahat, istirahatnya akan tercatat sebagai ibadah. Maka al-adatu indal ulama ibadah, kebiasaan di sisi ulama bisa berbuah menjadi ibadah. Makan ya, supaya kuat, supaya tidak sakit, maka makannya bisa beribadah, apalagi yang betul-betul ibadah. Tapi kalau tidak dengan ihtisab, dengan ilmu, al-ibadatu indal awam ada. Ibadah di kalangan awam hanya menjadi adat kebiasaan rutinitas biasa. Tidak ada ruhnya, tidak ada khusyuknya, tidak ada. Maka di sini pentingnya ya juga ilmu. Ya, tadi disebut sholat. Kemudian yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum min zakatin wa shadaqah. Dan sifat mereka yang mereka memberikan hak yang diketahui dari harta mereka. Min zakat, baik berupa zakat, wa shadaqah ataupun sedekah yang sunnah ini. Dan ini tadi yang pertama, sholat rukun Islam setelah syahadatain. Setelah seorang masuk Islam, syahadat adalah sholat. Yang kedua ini adalah tentang harta, zakat dan yang semisalnya. Zakat yang wajib ini minimal, dan sedekah itu sunnah. Lissaili wal mahrum. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta-minta. Alladhi yata'arradu lissu'al. As-sa'il, orang yang meminta-minta. Kalau diberi, kalaupun tidak diberi, jangan dibentak. Lissaili wal mahrum, bagi peminta-minta maupun al-mahrum. Al-mahrum wa huwa al-miskin alladhi la yas'alun nas fayu'tuhu. Al-mahrum adalah seorang yang miskin, namun dia tidak meminta-minta kepada orang agar mereka memberikannya. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi. Dan orang tidak berpikir kalau dia membutuhkan sehingga dia disedekahi, karena dia menjaga diri, dan yang tahu mungkin hanya 1-2 orang dekatnya. Sementara kebanyakan orang tidak tahu kalau dia betul membutuhkan. Maka ini termasuk orang yang mengetahui kondisinya, entah dia yang langsung membantu atau dia memberitahukan, mengasuh yang lain untuk membantu yang bersangkutan. Karena bisa jadi ada orang lebih butuh, tapi orang tidak lebih banyak yang mengetahuinya atau mengetahui kondisinya. Sementara ada mungkin orang yang dia butuh, tapi masih ada yang lebih memprihatinkan dari dia, tapi diketahui banyak dan ada yang membantunya. Maka di sini ada dua-duanya, al-sa'ili wal mahrum. Ini termasuk di antara pihak yang diperhatikan oleh orang-orang yang sholat yang Allah puji di ayat-ayat ini. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, di antara sifat mereka dan orang-orang yang mereka membenarkan hari pembalasan. Ayyuminuna bima akhbarallahu bih, mengimani dengan apa yang Allah beritakan di hadis, di ayat, hari kiamat itu begini, langit akan pecah, kemudian bertumbukan bintang-bintang dan yang seterusnya. Kemudian setelah dibangkitkan manusia dalam keadaan utuh tanpa selai kain pun, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar masing-masing bersama ya nabinya, kemudian didekatkan matahari 1 mil, keluar keringatnya sampai menyeberangi jembatan, dan seterusnya dari khabar-khabar hari kiamat, mereka mengimaninya. Wa akhbarat bihi rusuluhu minal jazai wal ba'ti. Apa yang dikabarkan oleh para rasul dengan sahih ya, berupa pembalasan, wal ba'ts, kebangkitan. Wa yataqannuna dzalik, mereka pun yakin tanpa keraguan akan hal tersebut. Fa yasta'idduna lil akhirah, ini membuahkan hasil sehingga mereka pun melakukan persiapan, mengambil bekal, mengumpulkan amalan-amalan hari demi hari, waktu demi waktu, baik itu ngaji, taklim, baik itu hafalan, baik itu memberikan nafkah, baik memuliakan tamu, bakti dengan orang tua, ataukah sholat, sedekah, dan apa amalan yang bisa mereka kerjakan. Mereka berusaha untuk ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW berupa istiqdad lil akhirah, persiapan menghadapi hari akhir. Wa yas'auna laha sa'yaha, mereka melakukan amalan untuk hari tersebut. Wa tasdiq biyaumiddin, membenarkan hari kiamat. Yalzamu minhu tasdiq bil rusul, itu memberikan konsekuensi membenarkan para rasul. Wa bima ja'u bihi minal kutub, dan membenarkan apa yang datang dalam kitab-kitab, dan itu dengan apa yang sahih dari riwayat. Dan alhamdulillah agama kita ada namanya sanad al-isnadu minaddin, silsilah mata rantai para perawi sampai kepada nabi yang mengucapkannya, maka itu disebut sanad. Dan itu termasuk bagian dari ilmu agama kita, ya, kelebihan dan keistimewaan dari ilmu agama kita. Laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Andai bukan karena sanad, tiap orang akan berkata semaunya. Oh, Nabi itu bilang begini. Dulu Nabi itu bilang begini. Mana buktinya? Mana sanadnya? Tidak ada. Maka ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga, dikumpulkan hadis-hadis tersebut. Apa yang datang dari hadis sahih wajib kita imani. Ya. Dan para ulama menulis ya usul iman ya, nulis tentang kitabul iman, khabar-khabar tentang hal-hal ini. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Di antara sifat mereka adalah mereka-mereka yang ya musyfiqun ai khaifun wajilun. Mereka takut ya dan gemetar, mereka mengkhawatirkan akan siksa Rabb mereka. Fayatrukuna lidzalika kullama yuqarribuhum min adzabillah. Sehingga yang demikian itu membuat mereka yaitu meninggalkan apa yang mendekatkan mereka kepada azabnya Allah. Apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala mereka jauhi. Sebagaimana tadi beberapa amal-amal yang disyariatkan, salat dan seterusnya mereka usahakan terus untuk mereka jaga dan mereka lakukan. Begitu pula larangan-larangan mereka jauhi karena mereka mengkhawatirkan akan azab mereka. Dan kalau mereka tergelincir jatuh, segera mereka susul dengan taubat yang nasuha, sungguh-sungguh menyesal dan berazam bertekad kuat tidak akan melakukannya lagi. Inna azab rabbin ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab siksa Rabb mereka tidaklah dirasa aman. Ai huwal azab alladhi yukhsha wa yuhdar. Itulah siksaan yang mestinya ditakuti, siksaan yang mestinya diwaspadai tiap-tiap orang. Walladzina hum li furujihim hafizun. Yang terakhir sifat mereka adalah yang mereka-mereka itu menjaga terhadap farji mereka. Fala yata'una biha wat'an muharraman. Mereka tidak melakukan jima dengan yang haram, min zina, awliwat, atau liwat sesama jenis, atau wat' fi dubur, ataupun apa yang disebut tidak pada jalurnya tapi meskipun pada istrinya, tapi fi dubur, duburiha, ini juga dosa besar. Au haid atau saat istrinya haid, wa nahwi dzalik. Tapi yang mereka menjaga. Wa yahfaduna aidan minan nadhar ilaiha wa massiha. Mimma la yajuzu lahu dzalik. Mereka juga menjaga dari melihat dan menyentuh apa yang tidak halal bagi mereka. Wa yatrukuna aidan wasailal muharramat adda'iyah li fi'lil fahisyah. Mereka juga meninggalkan hal-hal yang dapat menghantarkan mengajak kepada yang haram untuk mengerjakan tindak perzinahan. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri atau budak yang mereka miliki. Ai syariyatihim. Fa innahum ghairu malumin, dalam hal tersebut mereka tidaklah tercela dalam menggauli istri mereka yang sah dan budak mereka miliki. Fil mahallil ladhi huwa mahallul had, di tempat yang itu sebagai tempat pembuahan hasil anak keturunan. Fa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Adapun yang mencari di balik daripada itu selain daripada istri dan budak, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Fa ulaika humul adun. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan mendatang. Wassallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.